Keep it free. Opus Remix. Oh, Bye.

Dika Putra Mansa in me. I Terima kasih. Novi Nasia. Terangkanku dari mimpi buruk. No opinas ya. Hija.